bagai cahaya rembulan dalam kegelapan, tunjukkan arahku. Jangan pernah kau sakiti cinta yang telah ku miliki untukmu. Sucikan pujaan hati teruslah.